Mitra Bisnis, Presiden Jokowi meminta penegak hukum bersikap arif dengan tidak menghukum orang yang tidak perlu dihukum, apalagi kalau konteksnya adalah kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Presiden Jokowi juga meminta hal-hal yang bersifat riset untuk pengembangan inovasi program pemerintah tidak serta-merta dipidanakan jika ada masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa membuat semua pejabat takut mengambil keputusan, seperti halnya kasus yang menimpa Dahlan Iskan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fahri Ali. Pak Fahri, apa komentar Anda nih Pak soal ini? Saya kira ya, soal kebijakan dan inisiatif itu memang tidak bisa diadili gitu. Kebijakan, inisiatif, terobosan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah itu tidak seharusnya diadili gitu, malah mestinya diberi apresiasi gitu. Yang berlangsung sekarang ini itu kebijakan-kebijakan, inisiatif, atau dalam bahasa lain kreativitas itu menjadi tumpul gitu. Saya mendengar misalnya ada direksi BUMN yang mengatakan dia tidak akan mengambil keputusan apapun, kata dia gitu, takut gitu. Kasus Dahlan Iskan itu kan jelas ya, mobil listrik ya, lalu kemudian gardu dan segala macam. Itu kan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, dan kebetulan dia punya otoritas untuk itu kan. Dan itu lebih merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan ya kebijakan gitu. Dalam kasus Dahlan kan Dahlan tidak mengambil apa. Tidak ada uang masuk ya. Nah, dengan kejadian ini banyak orang di berbagai kalangan masyarakat nih Pak, atau profesional swasta gitu misalnya, takut nih Pak untuk terjun di dunia politik karena takut nantinya dipidanakan kalau mengambil sebuah kebijakan. Itu gimana Pak Fahri? Iya betul, ada ininya, ada kerugiannya yang besar ya, karena sebenarnya sumber daya manusia itu banyak yang juga berasal dari pihak-pihak di luar pemerintahan gitu. Himbauan Anda Pak terkait hal ini? Ya, jadi kebijakan itu jangan diadili, karena kebijakan itu sebenarnya adalah visi dari seseorang tentang terobosan-terobosan aktivitas bagi kepentingan rakyat banyak. Nah, kalau itu kemudian diadili, maka kreativitas dan keberanian untuk melaksanakan gagasan kebijakan itu menjadi terhenti gitu. Demikian pengamat politik Fahri Ali, saya Mandariska.